بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab tentang Fadlul Dzikr atau Fadlul Majalisul Dzikr wal Ilm sampai kepada fasal peringatan dari duduk-duduk dengan Ahlul Ma'asi, Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa. Dan telah kita baca penjelasan beliau Syekh Yasin Hafizullahullah bahwasannya fasal ini mempunyai dasar pondasi dari dalil Al-Quran tentang berhati-hati terhadap majlis Ahlul Ma'asi, Bid'ah dan Ahwa. Dan beliau membawakan surat Al-An'am ayat ke-68 sampai 69, yaitu wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang yatakallamuna fi ayatillah, berbicara tentang ayat-ayat Allah, bima yukhalifuh, dengan perkara yang menyelisihi Al-Quran. Nah, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Dan bisa jadi syaitan akan membuat lupa dirimu, maka jangan duduk setelah adanya peringatan bersama orang yang zalim. Ya, dan tidak ada kewajiban atas orang yang bertakwa sedikit pun untuk menghisab mereka, menghitung mereka. Akan tetapi yaitu dzikra, memberi peringatan agar mereka mau bertakwa. Dan telah kita baca juga bagaimana penjelasan para imam seperti Imam Syaikhani rahimahullah dalam tafsirnya, dan juga Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Si'di rahimahullah. Nah, dan telah kita ambil beberapa faedah dari tafsir yang disampaikan oleh beliau-beliau para a'imah. Selanjutnya Syekh Yasin Hafizullahullah membawakan qaul, ucapan imam yang lainnya. Qala Syekh Yasin Hafizullahullah wa qala Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Sinkiti, Muhammad Sinkiti, di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Qauluhu ta'ala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa idza ra'aita, apabila engkau melihat alladzina yakhudun fi ayatina, orang-orang yang mereka berbicara tentang ayat-ayat kami. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Amin An-Singkiti rahimahullah, nahallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah al-karimah an mujalasati khaidina fi ayatihi. Allah dalam ayat ini melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang mulia ini untuk duduk-duduk dengan orang-orang yang memperbincangkan, berbicara tentang ayat-ayat Allah. Walam yubayyin kayfiyata khawdihim fiha allati hiya sababu man'i mujalasatihim. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana bentuk dari pembicaraan mereka tentang ayat-ayat Allah tersebut yang menyebabkan dilarangnya untuk duduk-duduk dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Bagaimana bentuk berbicaranya mereka sehingga Allah melarang mereka? Iya. Walam yadhkur hukma mujalasatim huna, dan juga di sana tidak disebutkan oleh Allah hukum duduk-duduk dengan mereka di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam surah Al-An'am hanya menyebutkan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'adid anhum imma yunsiyannaka syaitan, dan seterusnya. Tidak disebutkan gimana bentuk dari khaud berbicaranya tentang ayat Allah itu sehingga dilarang, dan juga apa hukumnya kalau ada orang-orang yang duduk bersama mereka. Wa bayyana dzalika kullahu fi madin akhar, dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata Syekh Muhammad Amin Sinkiti rahimahullah, Allah menjelaskan hal itu seluruhnya, bagaimana bentuk pembicaraan yang dilarang atau yang menyebabkan mereka, menyebabkan kita dilarang untuk duduk-duduk dengan mereka, dan sekaligus juga hukum duduk-duduk bersama mereka. Nah, di tempat yang lain, dalam ayat yang lain, dalam surah yang lainnya, wa bayyana anna khawdum fiha bil kufr wal istiza, ini dia. Maka menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bentuk dari pembicaraan mereka yang menyebabkan dilarangnya duduk-duduk bersama mereka karena di dalamnya ada kekufuran dan adanya al-istihza, memperolok-olok Allah. Maka kalau seperti ini ikhwah, ketika mendengar, entah, walaupun kita tidak datang duduk dengannya, tetapi dengan membawa rekamannya, itu sama saja melariskan dagangan kesesatan mereka. Walaupun maksudnya adalah ingin tahu gimana, terus kemudian mencela dia, sama saja. Iya, nih dengerin. Siapa? Coba dengerin. Ternyata mencaci sunnah, mencaci ini. Yang ada adalah sakit hati kita. Iya. Bas sekedar antum memberitahu ini ada pembicaraan yang kufur dari si fulan, si pun. Bas sudah, cukup. Jangan didengerin yang sehingga, ya, dia bukan seorang ustaz, bukan seorang yang ilm, ya, mendengarkan itu. Alhamdulillah kalau dia kuat. Kalau terbawa, lemah hatinya sehingga terbawa terhadap kesesatan, cuma sekedar mendengarkan kasetnya atau apanya, YouTube-nya. Nah, seperti itu. Ya, jangan tasahul dalam masalah ini. Karena ini masalah din asy-syariat. Yang kita harus berhati-hati terhadap subhat agar kita betul-betul menjauhi perbuatan tersebut. Tahdzir, betul-betul tahdzir. Nah, kita kembali bahwasanya di sini bentuk pembicaraan mereka terhadap ayat-ayat Allah yang menyebabkan dilarangnya untuk duduk dengan mereka adalah karena ada padanya kekufuran dan istihza, adanya memperolok-olok. Biqaulihi di dalam surat An-Nisa ayat ke-140. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yastuhza'u biha fala taq'udu ma'hum. Dan sungguh telah turun atas kalian fil kitab, di dalam Al-Qur'an, bahwasannya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, enggak percaya, misalnya ada yang mengatakan hukum Al-Qur'an begini-begini, ya, dengan menyamakan Al-Qur'an dengan hukum yang lainnya, na'udzubillah, membanding-bandingkan dengan Injil, ya, menghina isi kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an, wa yustahza'u biha, kemudian diperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan apa katanya ada kisah yang tidak bagus untuk diceritakan karena mengandung unsur-unsur kedewasaan, ya, urusan-urusan orang dewasa katanya, itu tentang kisah Nabi Yusuf. Ya subhanallah ma yasifun. Guru, sangat-sangat bodoh orang seperti itu. Maka apa perintah Allah ketika ayat-ayat Allah diingkari, ketika ayat-ayat Allah diperolok-olok? Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Wabayyana anna man jalasa fi waqti khaydihim fiha mithlahum fil ism. Dijelaskan dalam ayat yang lainnya hukumnya. Iya, disebutkan hikmah dan hukumnya. Mengapa kita tidak boleh duduk-duduk dengan orang-orang yang berbicara tentang ayat Allah? Yaitu apa? Ketika ayat-ayat Allah diingkari, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diperolok-olok dengan berbagai macam asumsi, anggapan-anggapan, perbandingan, kemodernan, segala tetek bengek yang menyudutkan Islam, yang menyudutkan Al-Quran, yang menginginkan umat Islam ini jauh dari agama Islamnya. Iya. Dijelaskan hikmah mengapa kita harus menjauhi mereka. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang duduk-duduk dengan mereka ketika mereka membicarakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah, itu akan seperti mereka di dalam perbuatan dosa. Padahal hanya hadir. Ya. Yeah. Nah, apalagi hanya sekedar mendengarkan rekamannya, bukan dalam rangka ingin membantah. Beda halnya dia seorang ulama, beda dengan dia orang yang dai, iya, yang tahu, harus tahu bagaimana perkembangan kesesatan yang dilakukan oleh ahlul batil. Iya. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innakum idan mithluhum. Sesungguhnya kalian kalau begitu akan seperti mereka. Ini bahayanya. Sebagaimana dalam ayat surah Al-An'am tersebut, wa imma yunsiyannaka syaitan. Dilupakan oleh syaitan, kemudian menjadi seperti mereka dalam berbuat dosa. Wa bayyana hukmi man jalasahum nasiyan thumma tudzakkir biqouli ta'ala wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi dhalimin. Kemudian Allah menjelaskan hukum orang yang duduk-duduk dengan mereka itu disebabkan karena nantinya akan bisa lupa ketika sudah duduk mereka, sehingga mereka atau kita akan menjadi seperti mereka. Dan banyak sudah terbukti, ya, baik sejarah dari zaman dulu hingga zaman kita sekarang, sudah banyak kisah-kisahnya. Biqaulihi ta'ala huna, dengan firman Allah di sini, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi dhalimin. Bisa jadi karena syaitan akan membuat lupa dirimu, maka jangan kamu duduk setelah adanya peringatan bersama kaum yang berbuat zalim. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar yang lainnya, yaitu kata beliau, wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-113. Ya. Ahsan kalau antum bisa hafal ini, masya Allah. Ketika ada orang, antum ini kelompok tahdir, jangan, sini. Bacakan ayat firman Allah. Diruqyah dia dengan firman Allah ini, biar ngerti, paham bahwasanya masalah tahdir ahlul bid'ah itu ada dasarnya, Allah yang mengajarkan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Hud ayat ke-113. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsurun. Enggak main-main masalah ini. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu, jangan kalian, iya, nanti disebutkan makna tarkanu. Iya, yaitu duduk-duduk bersama mereka, berdiam diri dengan mereka, bersama mereka, yaitu orang-orang yang berbuat zalim, maka api neraka akan menyentuh kalian. Dan tidak ada bagi kalian selain Allah dari wali-wali kemudian, atau penolong-penolong, kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Na'udzubillah. Berarti tidak main-main. Dalam ayat yang tadi surat Al-An'am disebutkan apa? Ma'al qaumidz dzalimin, bersama orang yang zalim. Disebutkan dalam ayat ini bagaimana balasannya kalau bersama orang yang zalim, yaitu apa? Fatamassakumun nar. Iya. Ketika tarkanu ila alladziina dzalam, ketika dia tetap mau duduk-duduk dengan orang yang zalim. Siapa yang orang zalim yang dimaksud? Tadi yang berbicara tentang ayat Allah. Iya. Yang memperolok-olok dan juga mengingkari ayat-ayat Allah. Mengakibatkan fatamassakumun nar. api neraka akan menyentuh kalian. Artinya apa? Masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Bukan itu saja. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada selain Allah menjadi penolong-penolong kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Na'udzubillah. Sudah tidak ada yang menolong, tidak dapat pertolongan. Nah. Iya. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah, fi dzikrihi limasail ayah. Beliau menyebutkan tentang masail, beberapa masalah dalam ayat ini. Di dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, atau iya, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau dalam tafsirnya yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tsalitsah, dari permasalahan yang ketiga, qalu ta'ala ila alladziina zalamu qila ahlus syirk wa qila 'amma fihim wa fil 'usah. Disebutkan wala tarkanu ilal ladina zalamu, jangan kalian cenderung, jangan kalian berkumpul-kumpul dengan mereka, orang-orang yang zalim. Dikatakan orang-orang yang zalim di sini adalah ahlus syirik, orang-orang pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik. Dikatakan pula umum, termasuk di dalam mereka al-syirik dan juga fil usah, orang-orang yang bermaksiat. Umum termasuk ahlu bid'ah juga, orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, yang memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nahwi qawli ta'ala, ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan soal 6 tadi yang kita baca. Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina, dan apabila engkau melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mencela ayat-ayat Allah, sebanding dengan ayat tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jadi orang-orang yang zalim di sini adalah siapa? Yang yakhuduna fi ayatina. Siapa yakhuduna fi ayatina? Yaitu orang-orang yang ketika mendengar ayat Allah, yukfar biha wa yustahza'u biha. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan yang memperolok-olok ayat Allah. Nah, waqad taqaddam, dan ini sudah dijelaskan pada waktu yang kemarin. Wa hadha huwa sahih fil ma'na al-ayah, dan ini benar tentang makna ayat ini. Wa annaha dalatun ala hujran ahlul kufr wal ma'asi min ahlil bid'ah wa ghairihim. Ini dia. Ya, kita kan bukan ahlu bid'ah, kenapa kalian mentahdir, enggak ada nasihat-nasihat. Lihat, perhatikan ayat-ayat Allah ini, bahwasanya yang dihijr ini bukan hanya ahlu bid'ah, tetapi juga ahlu kufur, orang-orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan ahlu bid'ah dan selain mereka, dari orang-orang yang muhtaham, orang-orang yang tertuduh. Iya, yang dia mempunyai penyakit di dalam hati, penyakit penyimpangan disebabkan karena kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga menjual akidah mereka, menjual keyakinan mereka, bahkan mereka menunggangi manhaj salaf ini dengan alasan kami salaf, tetapi sesungguhnya mereka hanya menunggangi nama salaf, membawa nama salaf agar melariskan dagangan mereka, ya, menyusupkan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Na'udzubillah. Nah, ini lihat, semua yang ditahdir siapa? Orang yang melakukan kekufuran, orang yang maksiat dari kalangan ahlu bid'ah selain mereka. Nah, iya, kenapa kok dilarang untuk duduk-duduk mereka? Kan yang dibaca itu ayat-ayat Allah. Kita enggak datang cuman dengar radionya, sama saja. Iya. Mau dengar radionya, mau dengar kasetnya, sama saja. Iya. Dikatakan innakum idan mithluhum. Sesungguhnya kalian kalau begitu nanti akan seperti mereka. Kenapa kok susah diperingatkan, dikasih nasihat, kok susah? Ya, kita ingin kebaikan antum kok susah sekali. Tidak lain kata beliau di sini, fa inna suhbatuhum atau fa inna suhbatahum kufrun au maksiyah, ini suhbah la takunu illa an mawaddah. Ini dia. Karena sesungguhnya pertemanan mereka bersamanya mereka dengan kekufuran atau kemaksiatan, adanya suhbah, ini bahaya. Pertemanan, iya, senang dengan mereka. Karena yang namanya suhbah, dia mendatangi, dia senang, dia dengarkan kasetnya, dengarkan radionya. Karena yang namanya suhbah, pertemanan tersebut tidaklah terjadi kecuali timbul dari karena adanya mawaddah, kecintaan kepada mereka. Ya kan? Enggak mungkin kalau orang yang dia fitrahnya bersih dinasihati, ini hati-hati loh, ah bahaya dengan dengar radio mereka. Tapi ini mempunyai penyimpangan begini. Dijelaskan secara ilmiah, para ulama telah menjelaskan seperti itu. Tahdir para ulama. Nah, tapi ini Al-Quran. Kalau orang yang dia fitrahnya bersih, hatinya masih bersih, akan paham. Kenapa? Tidak mungkin dia sulit untuk meninggalkan, ya, kaset yang didengarkan, kemudian radio yang didengarkan. Tidak lain karena adanya kecintaan dalam hatinya. Karena ada senang di dalam hatinya. Kenapa? Ya itu tadi, gara-gara datang ke dia, berteman dengannya. Waqad qala Hakim, berkata orang yang bijak, anil mar'i la tas'al was'al an qarinih, fa kullu qarinin bimuqarin yuqtada. Atau yuqtadi. Tentang seseorang jangan engkau tanya dia, tapi tanyalah siapa qarinnya, teman dekatnya. Qarin itu teman dekat yang selalu lengket, yang kalau ketinggal sehari rasa kangen gitu. Iya, anak kangen ini. Itu namanya qarin. Lengket. Iya, yang selalu bersamanya. Jangan, kalau engkau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya dia, tapi tanya temannya, teman dekatnya. Maka setiap teman dekat itu bil maqarin, dengan orang yang ya dia berteman itu, nah yaqtadi, mengambil teladan, mencontoh. Ketika ada orang seperti ini siapa nih temannya sih? Si Pulan. Oh, pantas. Nah, gitu. Makanya di sanalah dijadikan oleh para a'immah ketika ditanya ada majlis taklim begini, si Fulan, dari mana dia? Dari negeri Irak. Oh, ketika itu, oh dia Qadari. Langsung dihukum seperti oleh para ulama. Ya, berdasarkan ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya namanya sohbah, pertemanan itu sangat ta'asar, pengaruhnya sangat sangat besar. Ya, baik dari perangai, baik akidah, itu akan mencontoh teman dekatnya. Nah, makanya para ulama, dan bahkan ini adalah pengamalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Iya, berteman dengan orang-orang yang saleh sehingga menjadi contoh. Wa in kanat suhbah, kata Imam Qurtubi rahimahullah, an darurah wa taqiyatun faqad madal qawul fiha fi Ali Imran wal Ma'idah وَصُبَطُ الظَّالِمْ عَلَى التَّقِيَّ مُسْتَهْنَى مِنَ النَّهِي بِهَالٍ اِطْتِرَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Maka jika yang namanya pertemanan itu bahaya, iya, sangat bahaya. Nah, darurah. In kana subatu an darurah wa taqiyah faqad madda qaul, dan sudah dijelaskan dan surat Ali Imran dan Maidah, iya, dan juga subatu dzalim, berteman dengan orang yang zalim, iya, untuk berjaga jaga. Mustahna minan nahyi, dikecualikan dari larangan karena keadaan yang mudarat atau karena keadaannya yang mutar, terpaksa. Nah, artinya kalau pertemanan iya itu bisa mudarat, berteman dengan orang-orang yang berbahaya pemikirannya, padahal suka sholat, ya kan? Siapa sih orang yang gak mau teman dengan suka orang yang suka sholat, suka taklim, tapi taklimnya ngajinya dengan ahlu bid'ah. Orang tidak akan menyangka bahwasanya orang ini justru jahat dibandingkan orang yang zalim, yang dia mabuk-mabukan, yeah, lebih jahat. Tapi orang kan akan memandang, ih, dia orang soleh kok, pergi ke masjid, ini taklim, ibadahnya rajin, tapi belajarnya sama ahlu bid'ah, dikatakan bahaya. Coba bayangkan. Ya, demikian. Ya, beda kacamata pandangan ulama dengan orang awam. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dasar dari fasal ini, kata beliau, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Ya, jadi ada berapa ayat tadi? Surat Al-An'am ayat 68 sampai 69. Kemudian surat Hud ayat ke-113 dan surat ini An-Nisa ayat ke-140. Sebagaimana tadi dijelaskan dengan oleh Imam Singkiti rahimahullah. Ini juga sebagai pondasi ayat ini. Ya, untuk berhati-hati duduk-duduk di majelis ahlu bid'ah dan ma'asi dan ahlul ahwa. Dan sungguh telah turun atas kalian dalam Al-Quran apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalau kalian tetap duduk-duduk dengan mereka, idan mislu, kalau begitu kalian akan sama seperti mereka. Inna Allah jamil munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam seluruhnya. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Tabari fi tafsirih Jamil Bayan fi Ta'wil Quran, kata Imam Tabari, Ibnu Jarir Tabari, wa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini, dalatul wadiha 'ala an-nahyi 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw', lebih tegas lagi, min al-mubtadi'ah wal fisqa inda khadhihim fi batilihim. Lebih terang lagi, jelas lagi, di dalam ayat ini menunjukkan dalil yang sangat jelas di dalam larangan, adanya larangan untuk duduk-duduk dengan ahlul batil dari segala jenis kebatilan, dari mubtadi'ah ahlul bid'ah, dari orang-orang fusak, orang-orang fasik, ketika mereka berbicara dengan kebatilan mereka. Nah, berarti sama. Orang yang ada hatinya penyimpangan, sama masuk untuk bisa ditahdir, diperingatkan umat dari kejelekannya. Wa qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, fa qala wa qad nazzala 'alaykum fil kitab, beliau menjelaskan tentang ayat Allah surah An-Nisa ayat 140, fa haqqa min mujalasihim bihim wa qad dhahaba ila hadha jama'atun min a'immati hadhil ummah wa hakima bi mawjibi hadhil ayat fi mujalasi ahli al-bid'ah ala al-ma'asyirah wal mukhalatah minhum Ahmad bin Hanbal wal Auza'i wa Ibn Mubarak fa innahum qalu fi rajulin sa'nahu mujalasa alil bid'ah qalu yanha an mujalasatihim wa in intaha wa ila ulhiqa bihim ya'nun bil hukm ya bil hukm ya fil hukmi. Anda perhatikan di sini ayat ini yang tadi dalam surat An-Nisa, waqad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yughfaru biha wa yustahzi'u biha fa taqudu ma'ahum hatta yaquduna fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Ya, maka digabungkan orang yang duduk bersama mereka dan telah berpendapat tentang masalah ini, sekelompok dari para a'immah dari umat ini, dan juga hukum keharusan yang diharuskan dalam ayat ini tentang hukum duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan juga mu'asyarah, bergaul dengannya, mukhalathah, berbaur dengannya. Di antara siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Ibn Mubarak. Mereka mengatakan tentang orang yang keadaannya duduk dengan ahlul bid'ah, mereka mengatakan apa? Dilarang dia untuk duduk-duduk dengan mereka. Kalau dia tidak mau berhenti, gabungkan dengan mereka. Coba bayangkan, para a'immah, Imam Ahmad, gabungkan dengan mereka. Ya nuna fil hukum, ya ini di dalam hukum. Karena dalam ayat ini, innakum idzan misluhum. Iya. Yeah. Nah. Waqad hamila atau humila Umar bin Abdul Aziz al-Had ala mujalasi surbatul khamar. Wa tala innakum idzan mithluhum. Dan sungguh Umar bin Abdul Aziz, seorang amir mukminin, Umar bin Abdul Aziz ma'ruf khilafah, membawa kepada hukum had terhadap orang yang duduk dengan peminum khamar. Bayangkan, duduk-duduk dengan minum khamar. Dan beliau membacakan ayat innakum idzan mithluhum. Coba bayangkan, sekarang dakwah orang yang duduk dengan yang mabuk dikasih minum, kalau zamannya Umar bin Al-Aziz dipukul, dia dihukum had, dicambuk. Ini kan dakwah, dikasih minum sampai entah udah selesai baru mau dikasih dakwah gitu. Dahal duduk-duduk saja ya. Ya, dihukum had oleh beliau Umar bin Abdul Aziz. Dan membacakan ayat ini, "Idza innakum idzan mithluhum." Kalau begitu kalian seperti mereka. Qilalah, dikatakan kepadanya, "Fa innahu yaqul inni ujalisuhum la ubayinuhum wa aradda alaihim." Coba, alasannya dikatakan kepada beliau, kata Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan, sesungguhnya aku duduk-duduk dengan mereka ingin menjelaskan kepada mereka, ingin membantah mereka, ini kan perbuatan jelek, jangan minum. Kalau apa kata beliau, yanha an mujalasatihim, dilarang untuk duduk dengan mereka. Fa illam yantahi ulhika bihim atau ilhiqa bihim, maka kalau dia enggak mau berhenti, gabungkan dengan mereka. Coba bayangkan. Cuma sekedar duduk, alasannya apa tadi? Ana ingin menjelaskannya, ingin membantahnya, coba. Yang sekarang sebagai anak kan dalam rangka dakwah masuk ke dalamnya. Nah, Allah musta'an. Udah isa ya? Udah masuk. Tanggung dikit lagi. Ya udah nanti saja. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Taqabbalallahu minkum.